Gimana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Presented by Mira's Mac.